Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya masih mengenai syarah. Naam, yang disampaikan oleh Syekh Salih al-Fawzan waffaqahu Allah Ta'ala. Qala, beliau berkata, naam, atau beliau menukilkan ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu ucapan beliau, wa an yaja'alaka mubarakan aina ma kunta. Ya, doanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bahwasanya semoga Allah Ta'ala menjadikan engkau termasuk orang yang diberkahi dimanapun engkau berada. Qala syarih waffaqahu Allah Ta'ala, maknanya adalah idza ja'alaka Allah mubarakan aina ma kunta fahadha huwa ghayatul matalib. Maknanya apabila Allah Ta'ala telah menjadikan engkau itu diberkahi dimanapun engkau berada, maka inilah puncak naam seluruh perkara yang dicari. Bagaimana caranya kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana kita naam diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaj'alullahu al-barakata fi umrik. Allah Ta'ala menjadikan barakah pada umurmu. Naam, karena sebaik-baik manusia itu yang panjang umurnya, kemudian baik juga amalannya. Dan sejelek-jelek manusia adalah yang panjang umurnya, kemudian jelek pula amalannya. Sebagaimana Rasulullah telah bersabda dalam hadis yang sahih, naam, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik juga amalannya. Wa syarrun nasi man tala umruhu, naam, wa sayyi'u amaluh. Naam, itu. Dan sejelek-jelek manusia adalah orang yang panjang umurnya, kemudian amalannya juga jelek. Naam. Kemudian berikutnya, wa yaj'alul barakata fi rizqik. Dan Allah Ta'ala menjadikan barakah itu pada rezekimu. Sehingga rezeki apabila sudah dikasih barakah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa naam barakah, senantiasa berkembang, senantiasa bertambah bi'inillahi Ta'ala. Wa yaj'alul barakata fi ilmik. Dan juga semoga Allah Ta'ala menjadikan barakah pada ilmumu. Wa yaj'alil barakata fi amalik. Dan juga semoga Allah Ta'ala menjadikan barakah pada ilmumu atau pada amalanmu. Wa yaj'alil barakata fi dzurriyyatik. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan barakah pada keturunanmu. Aina ma kunta tusahibuka al barakah. Dimanapun engkau berada, yang namanya barakah itu senantiasa menyertaimu. Kemudian apa itu barakah? Sebagaimana sudah kita lewati dulu, al-barakatu hiya subutul khairin ilahi fi syai'. Subutul khairin ilahi fi syai'. Yaitu tetapnya kebaikan ilahi pada sesuatu. Jadi sesuatu ketika na'am kebaikan al-ilahi itu pada sesuatu tersebut ada, itu berarti barakah. Dan orang yang diberkahi dinamai dengan apa? Mubarak. Al-mubarak itu orang yang diberkahi. Al-mubarak itu yang memberikan barakah. Jangan kita keliru dalam mengucapkannya, karena berbeda dengan mabruk, yang mana ini sering diucapkan di negeri Arab sana, mabruk, mabruk, yang mereka inginkan apa? Semoga diberkahi. Ini keliru, ini lahan, ini keliru dalam mengucapkannya. Yang benar apa? Yang benar adalah mubarak, semoga diberkahi, mubarak insyaallah, jangan mabruk insyaallah. Kenapa? Karena mabruk itu artinya adalah apa? Mabruk dari barika yabruku. Mabruk artinya apa? Artinya adalah menderum, yaitu seekor mungkin naam seekor unta atau seekor sapi, semula dia berdiri kemudian mau turun ke bawah, menderum, mau menderum, mabruk. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai keliru. Mabruk bukan diberkahi, tapi apa? Al-mubarak yang diberkahi. Al-mubarak yang memberikan barakah. Naam. Jadi al-barakatu hiya subutul khairil ilahi fis syai'. Barakah itu ada tetapnya kebaikan ilahi pada sesuatu. Nah, kemudian berikutnya kata beliau, Aynama kunta tusahibukal barakah, aynama tawajjahta, wahada khairan azimun, wafadlun minallah, kata beliau, dimanapun engkau berada, yang namanya barakah itu senantiasa menyertai dirimu, dimanapun engkau naam pergi, dan ini merupakan kebaikan yang besar, wafadlun dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wafadlun minallahi azza wa jal. Keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Yang demikian itu adalah keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Naam, wallahu dzul fadlil 'adzim. Dan Allah itu zat yang memiliki keutamaan yang besar. Jadi keutamaan itu tidak semua orang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita jumpai sama-sama naam satu madrasah, sama-sama belajar, sama-sama satu syekh belajar duduk di depan syekh, tapi belum tentu naam keutamaan itu sama juga. Naam, terkadang ini yang ini bertahun-tahun enggak bisa-bisa. Terkadang ini baru sebentar 2 bulan 3 bulan sudah bisa ini, sudah bisa itu. Semuanya apa? Tergantung dengan barakah yang Allah Ta'ala naam berikan kepada seorang hamba tersebut, tergantung keutamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada seorang hamba tersebut. Naam. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Karena keutamaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba bisa mengusahakan saja. Naam. Kemudian berikutnya kata beliau, qala wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakara. Ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakara. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan engkau termasuk orang yang apabila diberi bersyukur. Inilah termasuk salah satu sifat min sifatil mu'minin, min sifatil muslimin. Naam, as-sabitin, yang senantiasa mereka kokoh. Termasuk salah satu sifatnya apa? Ketika diberi sebuah nikmat, diberi sebuah naam kenikmatan, kesenangan, kebanggaan, kebahagiaan dunia, hendaklah dia bersyukur. Karena dengan adanya syukur ini, sebagaimana ayat yang beliau nukilkan nanti, naam, termasuk salah satu sebab, termasuk apa? Salah satu sebab mendapatkan tambahan rizq, tambahan naam rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kalian bersyukur niscaya aku akan tambahkan pada kalian nikmat. Dan jika kalian kufur, tidak mau bersyukur, tidak menggunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau menginfakkan hartanya, tidak mau mensedekahkan hartanya, ditimbun, disimpan, tidak mau membayar zakat dan semisalnya, na'udzubillah. Inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya adabku sangat pedih. Jadi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang naam tipe seperti itu. Bisanya cuma mengumpulkan harta, menyimpan harta, menimbun harta, tidak mau zakat, tidak mau sedekah, tidak mau infak. Naam, itu semuanya tidak ada faedahnya. Tidak ada manfaatnya. Justru dia semakin banyak infaknya, semakin banyak sedekahnya, Allah Ta'ala akan senantiasa memberikan pahala yang besar apabila diiringi dengan rasa ikhlas. Apabila diiringi dengan rasa ikhlas. Naam. Kata beliau, qala syarih waffaqahullah ta'ala, khilaful ladzi idza utiya kafar an-ni'mah wa bataraha. Berbeda dengan orang yang apabila diberi justru dia malah membalasi dengan apa? Kekufuran. Kufur nikmah, tidak bersyukur. Nah, tidak terima apa adanya. Allah Ta'ala terkadang beri rezeki dengan rezeki yang sedikit, dia tidak terima. Dia malah naam banyak ucapan atau berkeluh kesah, tidak boleh seperti ini. Walaupun sedikit apapun rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada seorang hamba, itu sangat berharga sekali. Kenapa? Karena munculnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa-apa yang ada pada kalian berupa kenikmatan, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di atas langitlah rezeki kalian. Dari atas langitlah rezeki kalian. Wa ma tu'adun. Dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Naam. Jadi jangan sampai seperti kisahnya yang ayat sering kita baca. Naam, kisah tentang sebuah karya, sebuah kampung yang semula kampung tersebut naam banyak kenikmatan, banyak rezeki datang dari seluruh penjuru. Dalam keadaan negeri-negerinya tersebut tenang, tentram, aman, tidak ada gangguan. Namun ketika mereka membalasi nikmat tersebut dengan kufur nikmah, tidak bersyukur, tidak menggunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, justru mereka menggunakan hartanya untuk berfoya-foya, untuk berhambur-hambur, berjudi, naam, kemudian juga berzina dan semisalnya, na'udzubillah. Allah Ta'ala balas mereka dengan kelaparan serta rasa takut yang sangat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Sebabnya karena ulah mereka sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang mulia ini, dan sungguh Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memberikan permisalan pada sebuah kampung, sebuah qaryah yang semula dahulu aman, tentram, tenang, tidak ada gangguan, tidak ada keributan, tidak ada kerisauan dan semisalnya. Kemudian apa? Datang rezeki dari seluruh penjuru, berbagai macam rezeki datang kepada kampung tersebut. Namun karena mereka kufur nikmah, mereka tidak bersyukur dengan nikmat tersebut, fakafarat bi an'amillah. Kemudian kampung tersebut, penduduk kampung tersebut kufur nikmah, tidak bersyukur, tidak menggunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Kemudian Allah Taala mengadab penduduk kampung tersebut dengan rasa lapar, kelaparan dan juga rasa takut dengan sebab apa yang mereka kerjakan. Jadi berubahnya, hilangnya nikmat yang ada pada seorang hamba itu bukan dikarenakan Allah Subhanahu wa taala semata. Ya memang semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, namun sebabnya siapa? Sebabnya orang hamba itu sendiri. Sebabnya seorang hamba itu sendiri tidak bersyukur, tidak menggunakan jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah taala cabut nikmat yang ada pada seorang hamba tersebut. Jangan sampai seperti itu. Allah taala berfirman, "Dzalika bi annallaha lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Wa annallaha samiun alim. Yang demikian itu tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengubah enam sebuah nikmat yang diberikan kepada sekelompok kaum, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hingga mereka sendiri yang mengubah apa yang ada pada mereka. Jadi yang mengubah nikmat yang semula ada pada sekelompok kaum itu disebabkan karena ulah-ulah mereka. Wa annallaha samiun alim, dan Allah taala zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. 6. Barakallahu fikum wa hafidhakumullahu jami'an. Jadi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kufur nikmah sehingga nikmat dicabut dari kita semuanya, sehingga dia termasuk orang yang sengsara, orang yang mendapatkan ancaman azab Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, fa inna katsiran minan-nasi idza u'tun ni'mata kafaruha wa ankaruha. Karena sesungguhnya kebanyakan manusia apabila mereka diberi nikmat, walaupun sedikit nikmat yang diberikan, mereka malah kufur nikmat, tidak bersyukur, tidak terima. Itu kebanyakan manusia. Wa ankaruha, dan bahkan mereka mengingkari nikmat tersebut. Ini keliru besar, ini kesalahan yang besar. Jangan sampai diberi nikmat oleh Allah Ta'ala sekecil apapun kemudian dia tidak bersyukur, jangan. Walaupun nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hambanya sedikit, sedikit sekali, sekecil apapun, wajib dia untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat. Itu adalah kenikmatan yang tidak ada tandingannya, nikmat yang tidak ada hitungannya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika Allah taala, atau jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa innal insana ladzalimun kafar. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innal insana ladzalimun kafar. Sungguhnya manusia itu zalim, sangat berbuat zalim, kafar, dan sangat mereka itu kufur nikmat. Itu pada asalnya manusia seperti itu. Sehingga apa? Sehingga orang yang bersyukur itu dikisahkan, orang-orang yang bersyukur dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sedikit sekali. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit sekali dari kalangan hamba kami yang bersyukur. Qalilam ma tadzakkarun, sedikit sekali mereka yang ingat. Wa qalilum mahum, sedikit sekali yang mau ingat terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai seperti orang-orang yang seperti itu keadaannya, diberi nikmat sedikit apapun tidak terima, pengennya banyak terus, jangan. Kemudian kenikmatan jangan dinilai dari harta. Tidak semua nikmat itu harta. Tidak semua nikmat itu wujudnya uang. Tidak semua nikmat wujudnya itu barang. Terkadang kenikmatan itu banyak sekali, kenikmatan kesehatan. Kenikmatan kesehatan dari akal kita, kita di Allah Ta'ala takdirkan kita termasuk orang yang sehat, orang yang kuat dan semisalnya, itu semuanya adalah kenikmatan. Jadi kenikmatan itu bukan wujudnya selama-lamanya harta. Jangan sampai dipahami seperti itu. Terkadang orang ketika sakit gak bisa apa-apa, tidak merasakan kenikmatan. Namun ketika dia sehat, tenang, kuat, kenikmatan akan dirasakan. Menunjukkan bahwasanya kenikmatan tidak terbatas pada hartanya. Betapa banyak orang yang hartanya banyak, betapa banyak orang yang uangnya banyak, melimpah, namun ketika timpa sebuah penyakit, tidak bisa merasakan kenikmatan yang ada padanya. dia merasakan semuanya tidak ada artinya. Namun walaupun orang uangnya sedikit, ya, hartanya sedikit, namun ketika dia itu sehat, naam, semuanya akan terasa bahwasanya itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian berikutnya kata beliau, wasarafuha fi ghairi taatillah, mereka menggunakan harta tersebut kepada selain berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Digunakan pada perbuatan maksiat, berzina. Naam, kemudian juga minum khamr, kemudian juga berjudi dan semisalnya. Na'udzubillah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Fasarat sababan li syaqawatihim, maka menjadilah nikmat yang diperoleh tersebut dikarenakan digunakan tidak pada jalannya, tidak jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak digunakan pada buat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, maka menjadi sebab kesengsaraan bagi mereka. Amma man syakur fa innallaha yazidu. Adapun orang yang bersyukur, maka sesungguhnya Allah taala akan menambahkan nikmat tersebut kepadanya. Wa itta'adana rabbukum la in syakartum la zidannakum, dan ketika Rabb kalian itu telah memandangkan, naam, sungguh syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, sungguh-sungguh aku akan menambahkan nikmat kepada kalian. Jadi termasuk salah satu sebab untuk mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, seorang itu hendaklah bersyukur. Semua kenikmatan yang diberikan kepada hamba wajib disyukuri. Baik itu kenikmatan yang berupa wujudnya harta, kenikmatan yang wujudnya kesehatan, kenikmatan yang wujudnya kehidupan, semua itu jangan disepelekan, jangan diremehkan. Naam. Wallahu jalla wa ala yazidu syakirin min fadlihi wa ihsanihi, Allah taala menambahkan bagi orang yang bersyukur dari keutamaannya dan juga naam kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza aradta al-mazida minan ni'am fashkurillah, dan apabila engkau menginginkan untuk bertambah kenikmatan, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. In tashkuru yardahu lakum, jika kalian bersyukur kepada Allah taala, niscaya Allah taala ridha kepada kalian. Naam, wala yardha li ibadil kufur, dan Allah taala tidak ridha kepada hamba-hambanya, naam, itu terhadap kekufuran. Allah taala tidak ridha terhadap kekufuran yang timbul muncul daripada hambanya. Naam, wa idza aradta zawala ni'am fakfurha, dan apabila engkau ingin hilangnya kenikmatan, apabila engkau menginginkan hilangnya kenikmatan, maka kufurlah nikmat. Nah, ini bukan perintah untuk dalam rangka dikerjakan, cuman ancaman. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mengingkari nikmat sehingga kenikmatan hilang daripada kita. Nah, sehingga perlu perhatikan dan perlu direnungi bahwasanya kenikmatan Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Nah, apalagi kenikmatan yang sifatnya kehidupan. Orang ketika sudah meninggal, sudah mati, tidak ada lagi naam jalan, tidak ada lagi waktu untuk beramal, amalan soleh. Sehingga di dunia ini selama masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan, mari kita gunakan sebanyak-banyaknya, mari kita gunakan semaksimal mungkin untuk beramal amalan soleh, yang mana amalan inilah yang senantiasa menyertai seorang hamba di dunia dan di akhiratnya. Adapun nanti di akhirat, naam, hartanya, keluarganya, semuanya tidak akan mengikuti dia, bahkan semuanya kembali ke dunia. Yajba'ul mayyit salasa, mengikuti mayit itu apa? Tiga perkara. Nah, fayarju isnani wa yabqa wahid. Fayarju isnani wa yabqa wahid. Nah, akan hilang, akan kembali ke dunia dua perkara, dan akan senantiasa menetap menemani si mayit tersebut satu perkara. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Kembali ke dunia hartanya, kembali ke dunia keluarganya. Wajib kau amalu, dan tersisa tetap bersama si mayit itu amalannya. In kana amalu khairan, fajazahu khairan. Wa in kana amalu syarran, fajazahu syarran. Apabila amalannya baik, maka balasannya juga baik. Dan apabila amalannya jelek, maka balasannya pun juga jelek. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang seperti itu. Nah, karena dengan adanya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini menunjukkan bahwasannya naam, kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang syakirin dzakirin, hamba Allah taala yang senantiasa bersyukur dan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Adkuru udkuruni adkurkum washkuruni wala takfurun. Naam, ingatlah kalian kepadaku, adkurkum, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Washkuruni wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan kalian kufur nikmat, jangan kalian sampai menggunakan nikmat tidak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai engkau menggunakan nikmat di jalan kebatilan. Jangan sampai engkau menggunakan nikmat di jalan hizbiyah. Jangan sampai engkau menggunakan nikmat di jalan-jalan kemungkaran. Jangan sampai engkau menggunakan nikmat di jalan-jalan yang menuju kepada perkara yang haram, perkara yang Allah taala laknat, perkara yang Allah taala Naam, perintah kalau menjauhinya, jangan. Gunakan semua nikmat di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa sedekah, berupa infak, berupa zakat dan semisalnya, semuanya gunakan. Naam, semuanya kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketika seorang itu berbuat taat kepada Allah Ta'ala, sungguh dia telah mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang sangat besar, mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Nah, itulah termasuk salah satu sifat hamba-hamba yang mukminin, hamba-hamba yang muslimin yang senantiasa paham terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu taala alam shawab. Cukup sekian dulu yang saya sampaikan, insyaallah taala bermanfaat bagi diri anda pribadi, kemudian juga kita semuanya. Naam, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya bi idznillah taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.